Kalau buat bojonya yang ada di Pulau Jawa, di pulau manapun, lagu ini kita persembahkan buat keluarga kita yang ada di rumah ya. Mendem kangen bersama dengan Monaza. Spesial buat Bapak Kanit Reskrim dari Polsek Binoa yang request lagu ini, bisa kita goyang-goyang lagi bareng Monaza. Sini aja, sini aja. Binoa nyanyi sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Aku terasa nih nandang kangen nanti mereka tresno ku singkati dan sakelingan awan bengi. Oh ayo ayo, kita nyanyi sama-sama ya Binoa ya. kasih juga.